Anda semuanya, CV Rezeki Agung Mandiri bergoyang, CV Rezeki Agung Mandiri bergetar. S E R A Sera. Untuk Anda semuanya, Caca Ayunda.